hatta yufadjilah sehingga bisa ganti sehingga murid dima'ani sifatul rububiyyati kelan piro-piro maknane piro-piro ma'anine piro-piro sifat ketuhanan ganti sifatul rububiyyati yang piro-piro sifat kehambaan. Artinya sifat keasoran yang disandang hamba itu dibuji bungkus dengan sifat-sifat kemuliaan yang disatukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlakas sayatini lan ganti kira-kira akhlak setan dibanti di awsafil mu'minina kelawan kira-kira sifat orang mu'min. Wa tobai al-baha ini lan ganti kira-kira watak kekewan dibanti di awsafil rohaniin kelawan kira-kira sifat orang ahli rohani. Lepo sifat-sifat ini yang api-api ini minal al-kari rupanya kira-kira zikir walaulunya dan kira-kira ilmu. Ilmu maksudnya ilmu kesadaran. Jadi bukan ilmu yang mengumpulkan informasi ini. Jadi maksudnya ilmu itu kesadaran sebagai hamba. Sehingga mengkonalikannya mengkono-mengkono wisi songganti. Malik sifatnya. Dengan salik cili-cili, senengane mangan. Sehingga cili ganti berubah seneng liado. Jadi sebenarnya kabel aku, ini kakku, ini diiku, ini makku, ini bapakku. Jadi ini tidak ngerti ya. Jadi itu juga, makanya tak pak, menguangnya, jelas-jelas. Ini makanya jalan ciri. Ya, bangsa Tuhan itu harus diganti. Diganti bahwa semua ini saya tidak punya, yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lah buat melihat ilmu, kesadaran buat sakit. Ilmu tok gak latihan zikir yang buatan sakit. Jadi kisi latihan zikir itu melatih sadar. Nanti ya benak ngomong ngaji lah. Lek niku wau pun berubah, keserakan berubah menjadi menjadi kerelaan untuk membantu orang. Kelas akhir muncul, keadilannya meningkat. Baiklah mengenalikan itu lihat kuno ono sopo murid itu berjalan jadi jadal mukorrajan dan keparat marat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mengenai ini biasanya sok terus jika itu cerita oleh kebenar terus caranya berikut caranya ini caranya kalau ibu-ibu biasa masak mawon kok iya mereka ngerti ibrah itu iya caranya. Ya, gabah yang asalnya gateri berubah jadi beras ini orang gateri. Tapi tak boleh siapa. Jadi nopo lembut-lembut tingkatel dan beras itu terselan itu ya dibuji. Ya, bagus. Jadi beras ini tuh betul sekali. Nopo anggota jadi kan asalnya mata kelak kalau melok ngaji tidur waras. Ya kepenahan lah kata begitu. Jangan takut, itu tujuh proses, kemudian tujuh meningkat proses. Ya, jadi tadi itu soal api dari segi terus wau pun jadi wakat, pun jadi jalan jayi. Nah, kabel itu selalu menunggu makan. Kalau ada yang sosok sahabat oleh Al-Masri, waktori ku utawi carane, ilahaza marini jiki malik watak singalak jadi apa. Wateke setan dadi wateke wong iman carane di anyam rita kelawan yen penguasani sapa wong nafsu ing nafsune wong nafsu iku harus dikuasai nafsu niku lho padha ya pokoke kaatuane niku lho iki iki iki anu niku kaatuane fabimal fabimi iki ya moga kelawan nguasani nafsu. Pusat koru moko dunia ditunduk akan apa nafsu lalu ke dunia murid. Nek nafsu ini harus dipaksa. Ya kalau kan mesti mongkel-mongkel. Yang berindinan lah, yang kecil lah. Ketuan ngaji ini lah. Kewengen ramule-mule lah. Macam-macam itu gula alakan. Bisa lepas. Tapi itu harus dipaksa. Biasanya kepadian. Ya, bisa itu ini. Ya rapi tu, kalau perawan kuno biasa, nggak tentu ya. Kuwaca wong tuane radio lae kok ora seneng ala sing mbrisi lan eroas ngono iki. Yo ngaten iki. Nek kudu dipaksa. Nek dipaksa mengko sing gimana? Anak niku nek ora dipaksa sampai dunia itu jaluk milik terus kalau upamu gak bisa abang itu anak itu sampai harus tukul dunia itu gagah berangkah jaluk kolam terus untung ya orang tua-tua bian belum nyapa ya dan ini kan ada orang yang ngalor kisir dia dong gua ya apa jaluk kisir dong gua eh jadi si koloni dan macam-macam dia ngerti selesai serasa tua nih kumat nih gua era anak jaluk buat nih itu namanya nafsu ngatur itu nafsu katus li nafsu itu kayak bocah cilik untuk lindu sabda ala hubbu rodon lek mbok jarno itu sampai menjadi seorang pemuda yang gagah dia hubbu rodon seneng ngemi tapi fa in tasimhu lek kowe gelem nyape bocah cilik mbok sape yen patimu itu ya gelem milik utel rata milik ide. Nah kita ya, saya setiap usap usi pentil karet. Iya kan ya? Jadi ya, ya itu jelas. Yang lebih-lebih sih kayak, ini kok, jadi caranya ini kok, jadi itu seorang usah. Karena saya di jarno, ya kan di situr, ini ya usah macam itu. Ini tuh karena main dikuasai, dipaksa memang. Anak kecil dipaksa, kalau sama ini kan. Kalau kan salah ya, buat yang rata-rata. Tapi suwe-suwe meningkat kita kayak urung salat, suhu rata anak ya mau meningkat itu bisa, kalau bisa baca suwanya tinggi urung salat bisa kok, keturuh dulu itu gak tangis diragapan padahal di sini kok kalau salat gak puji pahane misalnya lo, gue gak jadi, saat ini orang usah ada bapak kerasa dulu malah kasar ke kota apa kerinan, itu ngamuk-ngamuk ini mungkin ya sholat isu ke anu-anu-anu itu pegawai mulai serot di roh rasanya salat senajan ya rasanya cik rasa lah lah isbar enak ngoten orang urung-urung iso ngerasa no pas salat enak ini jarang-arang ya lah jarang salat lah menurut saya salatnya cik jadi tujuan ya ini bakal cik mending ini mending ya tiba-tiba orang kusus salat lah ini cik mending jadi ternyata untuk menundukkan nafsu itu harus dipaksa dikuasai berarti untuk wayusalatulan lan dikuasa akan sopo murid alaya yang atasnya nafsu kalau dia mau memaksa ya terus ya fa'in arata mengelamun ngarep lo sopo siro antam rika yang penguasani sopo siro nafsaka yang nafsu siro ya walakum malik ha maka sumbasuk no penguasa sopo siro yang nafsu ya gila tuh gak kepengen nek gue kepengen menguasani nafsu ya nafsu nya coba sebagai anak penguasa dan titik-titik awakmu gak gue patok aku untung aku karet ini loh bukan ini yuk jadi sebenernya lah terus nafsu itu dijadikan imam jadi penguasa ya mesti akhirnya dapat dikuasani nafsu masa aku ngantong-ngantong ada krono ambisi ini juga pengen suguh terus waktu genten gak isi paksa nafsu ini kan mulai dia kan jasak rekoso jadi ya karena dia ambisi ingin jadi penguasa ngono kuwi lagi dadi uwak ta banjur-banjurne dadi uwak akhire ya padha ae ya padha arep kalsa ngono sisi alai gak gelem dicuci alai Allah tapi dicuci alai nafsu ne waduh lho perkara nafsu ne iki melek melek pengen pengen Kalau kamu tidak tahu jalan, kalau itu punggung sudah melak. Kalau ada melak dia, ya, untuk sangat di sini orang ada ngopi, boleh ngopi. Membawa orang ada ngopi gas, ini penting tu. Di perintah mati ya, kena mah ada kepada orang atuk lagi kepada. Ini penting yang ini rasa, bukan lo. Alun-alun bisa anak yang suka. Ini yang ini bisa anak, ini kalau ada stasiun lah anak. Stasiun dari-dari kalau tutup di sana. Anu biasanya ini kan lo, serengat di anak, orang yang serengat. Serengat jadi tutup pisan. Ini kita kandang ini. Anu, kan lo, yang sambi, anak itu naik anu, anu, anak warung 24 jam. Orang yang sambi, padahal dia dematem ini. Yang perkara dia nafsu kok bisa. Ini kan? Jadi dia kisah lah, salah apa? Ini orang cintingan turun lah, orang bisa. Anang ya? Nah, itu kerana apa? Nafsunya dijadikan imam, nafsunya menjadi penguasa. Kalau nak kepingin kuasa ni, ojo, ojo betul, betul, ojo buang jep. Masuk pengen apa apa, hulah. Bapak itu cuma nak bisalah, kalah tak cuma nak bisalah. Aku tunggu nak bulat balik. Pagi nasi ni manuk bisalah, ni tu je. Bukan nasi manuk pinter-pinter. Orang kata ni ada dua la ilaha illallah. Orang bapak itu cuma nak bisalah. Apa tu orang? Mantuk lah orang atau melau. Wah, ten. Sakit macam ni sila. Taman isah manuk bisalah. Wabangit lan mempersempit tausura. Persempitlah geraknya. Alayaknya kata nafsu. Walat wasik pada so memperluas sopa surah. Jangan memberi keleluasaan pilihan. Laham mare nafsu. Terus itu buku sebuah orang diturut isi gua. Ampun. Penek demikian rupa. Jangan diberi kesempatan untuk keturutan karpe. Melek perlu. Karpe turu, melek. Melek karpe pengen mulai gulak bal-balan, tau, ngotong itu deh. Bal-balan yang hati, oh, orang. Orang bal-balan, kaya-kayaan. Ibu lagi tuan. Turu. Ayo turu, bisa. Ini tiba-tiba, pokoknya itu sekarang gak ada nasi. Ya, sedikit mulai bisa, pun ya, sedikit. Ya, sedikit. Ya, sedikit. Ya, sedikit. Ya, sedikit. Fa'in malakta. Mongkolamun jawi, mongkolamun basik no kuasa sopo siro haeng nafsu, malakat mongko kuasa ni sopo nafsu kaeng siro. Nah, wa ilam tu doyik. Namun ora mempersepit sopo siro ala yang ngatasi nafsu, ista saat mongko jadi jenggar sopo nafsu alaika kuasa ni siro. Kalau kamu los, los, los. Ya, ah, uang. Ayo nanti. Yo, yo. Tapi sak jane iki jenenge salat lho. Lantuk lho nanti. Wis ora wis. Eh, turu, tapi kan yo turu. Lalu ke tali sik belum kodok. Dise terus tali jendiro dari sampe dalan mesti sane kok sik jujuran di sana tau urunan. Lah akhirnya dikuasai nafsu. Leluasa, maka dia akan leluasa punya keinginan, leluasa punya pilihan, leluasa bahkan kalau perlu dia memperluas kekuasaan. Orang yang sekedar ngereh awak sampean, tidak perlu ngereh diri sampean, ngereh anak sampean, ngereh tonggone. Akhirnya seluruhnya harus manut saya. Dia lah, ingin meluas, orang itu mesti ingin pancing. Bahasanya mengeksistensikan diri, tampil di depan masyarakat. Tampil itu, tapi maknanya akan narik masyarakat. Itu wis iki ben rumus sak niku ta. Cocok-cocok. Ya berarti kalau ora cocok ya berarti kita tuku. Wa idza arata, pantes kalane ngarepno sapa surah az-zafra ing menang pihak kelawan nafsu, ya pala tu arud. Mengko aja ngadepno sapa surah ing nafsu, diadepno li hawa, ha mari kesenengane nafsu. Kalau kamu ingin menguasai, ya jangan kamu hadapkan pada kesenengan. Ya wong enak jaran seringannya bukan. Ngarapnya sama untuk itu bukan. Itu sama kekak. Ini apa sakit? Ini pasti masuk ke kekak, yuk sama Rani suka terawan. Itu enak bebek ini seringannya banyu. Enak banyu, apa enak bebek di samping lo banyu kok tertinggal. Masa enak banyu, masa. Alah yuk, tangelan. Nah, nafsu ini seringannya apa? Seringannya itu enak-enak dunia. Urut-urut itu justru penyakit hati itu senang jubah nombong dari segi harga diri ya. Senang dituruti apa secara fisik itu menjauh weteng laro musar weteng namun itu tak ada urusan weteng, urusan musar weteng laro urusan dilem wong ya, pandang, pangan, papan enak tambah mana status sosial nah, dari saja berusaha kan atau sosial makanan ini dianggap uang lah. Padahal dia itu babun. Dan itu juga uang. Nah, kenapa gak babi? Babi ini kalau di otot buntutnya lah malah mati. Iya. Berarti penek. Berokongnya malah muncul. Itu babi. Babi, ya ada namanya buat nyatir sama gelap nih lah. Tukang babi lah. Gak jadi ini babi itu sejenis penuh kacang menengah deh. Ini kok asalnya itu si penek-penek berokongnya. Malah mundur, terus diganti-ganti di buntu deh, malah lagi gitu. Jadi, itu hanya tak naik dia, kita tak apa akhir bokongnya dipenek-penek, nanti bukan-bukan lagi, malah mundur gitu. Mulane babi diharam nol itu lah jadi yang semangan gak ketularan matege. Ya itu. Mana babi ini kok rata-rata yang ditemburu. Masih gantungannya rejoan ini itu di parani babi lanang liya oleh menang. Nah gak terus di nyendor kan. Nenek titik jago lah orang. Titik jago itu kandang itu kok. Nenek jago dia tengok jadi ubur di pendol tenang. Itu pake tarung. Mulane wong Jawa itu senengane mangan ya pitik jago niku gampang tenggiri tapi itu punya tanggung jawab pada istrinya. Ya monggo saiki panganane pitik eren. Panganane pitik eren rezeki dijata gak usah ceker dhewe. Iya ta, Dek? Lah sing dadi wong dadi daging atau dadi wong niku dudu. Iki ya dadi wong ya terus wonge senengane nado. Ora iso obah. Mulane akeh pengangguran. Nggih, sing dipangan pitik sing pengangguran. Arang-arang mangan pitik sing ora pengangguran, lha nek pitik kampungan iku lho sobo ngono wis tak kerti ngono. Ngono tak karepe dhewe tapi yo lemu-lemu. Niku lek dipangan, ngono ya gampang. Gampang ceker, pinter ceker. Dan jamu niku ndok puyuh, ndok puyuh sing asli. Kenapa? Mergo puyuh niku betah melek. Mulai sesi pangan ikut dok, ya insya Allah wong isi mangan dok, ya kata ketularan betah. Mulai lah saya kipu juga di mana di sana. Kemudian aku asal pulang ini aku tafa'ul dan ketularan, itu loh saja ini. Dok ayam kampung, kenapa kok istimewa? Mereka dok ayam kampung ini ku tirakat. Benar ya? Tirakat, barang jilai gini, orang yang tadi biasa nih. Ya saya kipu ayam kampung ini di baterai di sana, ya weh. Akhirnya jadi tinggi jamu, orang katanya mandi. Ini warga datang soal itu, wow, nafsu. Ya. Jadi, kenapa tuh kesenangannya nafsu? Kesenangannya itu disebut enak-enakan sesaat. Enak-enak sesaat, mau nafsu. Menghargai diri sendiri, kesombongan. Ini watak itu, ini disebut ini, pengawasan jengkep ukur, itu wow. Ini, ya kan tak ada kok dituruti jangan cuma anak mau marah ini ini. Buat apa tuh ini? Wah, lan ngekero sapa sira ha ing nafsu dikekeran mok tadi muha ini ha saking perkara saking kebiasaan sing mantesi nafsu, kebiasaan sing wis dadi pantesane nafsu iki aja kudu dikekar. Kan nanti ada yang keterangan juga pengajian yang keberapa nih, kok? Salah satu semarai wong niku ora kuat nglakoni perintah Allah mergo napa? Wis kadung cilik biasa nglakoni perkara sing berlawanan kali perintahe Allah. Lah sing berlawanan iki kudu sempat. Napa ta sing berlawanan kali perintahe Allah? Mane salat, iku lawanane kan turu. As-salatu khairun minan naum. Lah kok latihane cilik an-naumu khairun minas salat. Lah iki kudu dialek sempat. Seneng mangan, ya itu disimpet. Nah, sebuah itu ternyata kalau Allah jadi mau nenten ajang latihannya. Dan seneng dunia, nenten ajang latihannya, dan gak seneng dunia, zakat. Zakat itu latihan minimal, nah, itu bisa ditambahi. Foto, tahun pisan, belum puluh dua. Itu latihan minimal, ya itu bisa ditambahi. Sebenarnya kalau rata soal poson ini latihan. Nah, berlatihan lulus tau orang. Nah, jadi ngoten. Waktu tadi mulai, Pak Ilham kan sikha. Mongko lamun orang ngeker sapa sira ing nafsu intolakot. Mongko utul lepas jodro apa nafsu jika kelawan sira. Akhirnya kue katut pisan jodro. Lambah kenanganmu. Ini ya, oleh jadi yang suci. Rata ini tak asal 10 meter. Mosok ana apal kan 10 meter. Sampai 70 cm, ya gila. Ini gak kayak ngomong akhirnya, lepas, tak terkendali. Akhirnya kamu sendiri yang akan jadi orang gina. Mereka menuruti nafsumu. Dan wa in arotala mengarah pada sopa syuruh antukawi antakwa yang kau nguasani, nguasi sopa syuruh. Yang sekuat sopa syuruh ala yang ngalah nafsu, ya. Tab'if. Tab'if mongko ngapet sopa syuruh yang nafsu. Apes no nafsumu dengan cara dikot i asbasiha kelawan ngendek utawa mutus kira-kira sebagai nafsu. Wahab simawat buha lan ngeker pura-pura perkorokan bagi kesenangan nafsu. Nek gak ngono iki, wah iki ana ora ngono. Kok wiat mongko dadi kuat apa nafsu, alai kang nguasani sira, pasaraat mongko ngalahno dikengkano cara saiki. Jegal ngenerno apa nafsu kae ing sira. Akhirnya kamu akan terkapar oleh nafsumu sendiri. Iya lagi itu menggaji berkotakan nato ya. Iya itu bukan dulu berkotak. Dari ambisi ingin jadi pejabat dari kali gak tiga. Ya terus jantungan. Iya saja. Pokoknya penyakit-penyakit sing sing bunga orang patah umum. Maksudnya itu mesti kawitannya soto gak kuat lempet nafsu. Akhirnya nafsu ini menguasai dia. Maka dia akan menjadi jarane nafsu. Ya kesel. Mereka kesel akhirnya umurnya rapat dawa. Nek wong biyen ku mboten wong biyen ku kuat mempet nafsu niku. Ya enten lho, zaman biyen niku wong niku umur riado surakat. Wong niku kalau di Solo delara di paring iso napa? Bahasa itu cimuat. Bahasa ini bawang jadi muat. Mungkin itu yang baik buat tempat itu. Mas! Mungkin ngerti lah yang jajak nama aku. Gue belum, Pak Jun. Mau apa yang mau buka ini? Aku rapi jauh yang ngerti ini belajar di situ di jalan. Ini yang ini mana? Bung jauh turun. Sampai saya buang maksudnya. Turun. Jadi putus, lagi putusnya saya jadi presiden. Ini jadi gusur. Itu dia baik gusur. Yang itu Mbak Putri. Ya cari ada maksudnya. Jadi tidak saya itu ngomong-ngomong sendiri, bagian dia dibayar mandi. Lihat dari tenanan, tidak sampai ada orang pakai ini, ya pantas. Ini gua tahu, dawai pun Syekh Abu Thalib Al-Makki, ya, terus secara global ini gua teori gerambiangan ya. Teori gerambiangan, bapaknya pun jadi persoalan itu di nafsu. Unsur persoalan awal ini pengen nafsu dan itu kudu di empat. Sakjane lek ajeng digoleki lha niku terus pernik-pernike macam-macam lha kula niku terus undi to Pak kula niku nggih pas dadi pegawean nek sampeyan nek ngono kula niku dadi wong pasaran mosok saged wiridan lha kula niku dadi juragan ya karyawan kula niku ribuan lha mungkin lek ngurusi terus undi anu lho niki soal hati ya. Ora soal karyawan. Niki soal hati, soal pasar. Lah sing kata-kata kula jenengane jumbuh niki. Jumbuh. Ngurusi hati ora padha karo ngurusi raga. Wis ben to ragamu macul ben soal raga. Tapi hatimu aja melok-melok macul, sakjane ngoten tok persoalane. Lah sing mare ora awake macul, atine melok-macul, melok kesel nggih. Sing dipangan tikus itu ben parimu wae ning atimu ora usah gripes. Nek wong sawah kowe ora melok duwe kaya Gusti Allah kok. Wong sawahe Gusti Allah dintekne tikus mbok yo ben. Wong ora melok duwe. Lah tak penak kok tak jane. Lah dicak penak ngene kok dombo. Malah ngelokne sing ngejak ya logikane wong gendeng ngono kuwi ya. Ngono le. Ya wis. Wis saiki sing susah sapa sing ora susah sapa kok ten bawah. Kepenak ngene ta nggih? Jilat ni uang ngamuk, jadi apa guna ni ngamuk? Kalau jilat ni ngamuk berarti lah mempan jilat ni. Jilat ni buang buju gentan ni lah pelak. Jilat ni penjengkel sih. Uang ni jilat ni apa menengai? Gendeng uang iya pelak. Uang jilat ni gendengai. Yang penting lah orang gendeng. Pelak nggak tu jadi. Tapi kadang-kadang ya orang tua dijotos ni orang mempan buju di kampung orang bapa itu berarti. Pak, ngene iki yo mau kata iki. Bayar di bae ngene iki. Pamplong gak apa-apa, dijotos gak apa-apa, kok iso dadi ala ngono ae. Eh ngono to iku awok-awok mati karepe dhewe. Pun nek niku wong mau dilakokne seluruh resep sing didhawuhne cara global niku ana apa teng kitab-kitab tasawuf teng dawuh-dawuh sesepuh ahli meswati mesu nafsu ngoten niku dilakoni tenan kanthi niat sing bener madhepe teng Allah tenan terus pundi fa iza qoma moko tekalane wis mandangi bidzalika kelawan mengkono-mengkono nguasani nafsu sapa sing nandangi al muridu murid alal wajihi yang ngatasi coro aladikan rosamu kangus podo ngurumosaken sopo ladi sopo ulama hu ing coro ulahu maring ladi walta zamalan tetepi sopo murid alwago ifa ing kira-kira tugas tugas yang berkaitan kali kali penyembuhan diri terus nemu guru alati kang amaru kang podo perintah sopo ulama hu ing lati pihak kelawan wado if mau toharo moko jadi bersih suci apa kalbu hatine murid wata zakat lan jadi suci bersih apa nafsuhu nafsune murid niku monotomatis jadi diresi ya mesti enek beras dikhususi kok mencolot kok kendil orang muda resik ning malah jadi peceret. Lewat dengan panut kiai terapa enak sembarang kalir haram, barang kalir haram itu rawleh, itu rawleh. Sebenarnya ni tu kagum penyelamatan. Lagu di haram-haram no, kok pandang mencolot aye. Lepas tu paman yang kiai ni jauh ojorono, bungono gak bareng. Jadi tu solat jadi tu haram, kok gak melanggar aye. Jadi itu jadi beras metu kok kendil. Kadung telas ya, metu kok kendil. Didol payu. Boten payu, paling-paling dikakal dicek. Akhirnya jadi perawan kon sekolah ra gelem kon mondok ra gelem. Nah, berat ke sekolahan, berat ke pondok. Ya ditatal Joko. Beda ge sabu sangang wulan ngoten niku. Niku lah berko de metu kok kendil ora kuat betahe diliwet. Padahal niku lek betah diliwet lenyek kawitan niku sisih kan dadi sego. Mulya uripe munggah ning meja, munggah ning piring, mlebu cangkeme juragan. Niku nek urun wonten nalika panjenengan sik diolah guru, diolah mursyid. Nggih. Sik digiring kiai, diangetno atine ben dadi mateng resik. Niku nggih meneng mawon semanut ta. Wa tasofat. Sampun bersih atine, bersih nafsune. Wa tasofatan bajur persifatan apa nafsu bimahasini sifati kelawan pira-pira baguse pira-pira sifat. Alatikan tu zayinu kang bisa maes-maes siapa lati hu eng murid bainal ibadi yang tengah-tengah itu pira-pira kawula maka dia akan menjadi murid istimewa di tengah-tengah pergaulan hamba Allah ini dia akan menjadi perhiasan dunia ini lebih ye gak tau ngerepot nawa gak tau ngeribu iwa gak tau ngelok nawa enak wong teko mesti ditulung jajan lu gue tak ikul ayam. Jadi lah jeluk gantengnya rapat yang ganteng je ni, yo. Bisa rotok tua, tetapi anak bung sewan dulu ni tidak dijontok, anak kok mulai wes waktu. Ada tak ya? Macam wes hati ni wes resik orang juga nyenangi ni, jadi bung yo sura curiga. Gitu ke? Niku lah belum ngempet ni kau wow. Dan yang lebih penting malah buat niku wayana lu. Lan merkoleh sapa murid dia kelawan sifat sing terpuji merkoleh min kurbi robbi saking marki pengerane murid ghoyatal muradi bisa merkoleh ghoyatal muradi ing tujuan akhir cita-cita maka cita-cita dia untuk dekat kepada Allah bisa tercapai mergo wis pantes seragame api lambine resi sepatune mengkilat celanane setrikan nggih ora kumus-kumus dadi apa mlebu ning istana ngono karo penjaga istana gak dikongkon mulih. Coba sampean mlebu teng istana. Kok tuh ruwek-ruwek. Aku celana jis di celana jin di ngoten disilati ngoten iki terus sandalan jebet ora ngono. Ya karo satpame kon mulih. Ya iso mlebu. Ati nggih ngoten ati sing badhe sebo sawanten Allah kok resik. Lah niku mungkin saged tepar. Mulane sanepane wong arep salat dikengken wudu. Kan resiki. Tangane maknane apa tangan iki gak iso apa-apa sing isakno Gusti Allah lah mau aku kok rumangsa iso apa-apa ah tak resikane nganti banyu. Oh dan banyu niku asal mulane kehidupan niku saking Allah Subhanahu wa taala. Cangkemku mau bar misuh-misuh tak kemonane mripatku bar cedalatan. Gelirak-gelirik sing ora mastine tak resikane kupingku ngrungokne apa sing ora apik tak resikane terus sirah niki iki pusat niku mang barang kenangan sing rono-rono lali Gusti Allah. Tak ambonane banyu mergo karep dipikir eling teng Allah. Kalau itu dilakukan terus-menerus ngoten. Iku wis sesuk pantes nek dadi kawulane Gusti asrene-rene. Sini lho gede nek. Esok gue kene, iya. Pengen apa? Pengen apa-apa, mbak ini gede, kalau nyedek jenengan lah. Malah haran jalo, tapi malah, gila-gila, sebeda. Lu kena saya nganggu, ibu. Bener-bener. Mulia, mulia susah ngomong, lihat, lu kan keterno saat lama, ini keterno. Lalu, begitu, rojo, terno sampai tekoma. Bener-bener. Jadi fasilitas mesti diberi, wong sudah dekat dengan juragan. Bener. Prosesnya cepat. Nek pun wonten tasmuti faya zaharu moga muncul ketok tampil sina izin nalikane iki wis keparek teng pangeran alahe ing atase murid apa sing pertela atarun hamidatun pira-pira labet kang terpuji napa rupane minat tawadhu'i rupane andap asor lillahi maring Allah maka dia selalu merasa tiada arti di depan Allah. Aku kira ada apa-apa dan kabeh di pari di Allah. Sembarang di Allah. Aku tidak roh apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Boten bang, nyatanya jadi dengan saya ngomong, iya aku ini jadi perantaran itu. Tak jadi aku main wayang. Jalan itu kan oleh. Aku tidak bisa mulang kowe, tidak bisa menerima kowe. Aku saat terima ketika paling ilmu tak sebar. No, soal kowe paham, tidak paham itu, tanjutnya itu bisa Allah diri. Jadi ya, kowe bodho ora usah cilik ati, pancen nurung diparingi ya nurono. Aku tugasku nek kedung tok. Ya dadi ku ya wis pego muridé marem. Padahal wah lek sing model ali bisa lah kamu harus menjadi murid yang ranking satu. Awas kalau kamu besok gak bisa tak kampleng kowe. Ngono iku oleh guru jajah murid ngono. Akhirnya dipecat. Gak masuk ranking, gak masuk seleksi. Ya wis. Kalau ada bibir nala sesuai terus nilai itu bibir nilai itu jadi isone. Nah, jadi butuh. Ya bener rengking tapi malah butuh. Betul. Dan orang biasa kan sekolah dia rapat tak tamat itu mulang murid di sotenan. Saya itu sekolah itu hidup murid itu mulang orang iso. Dia tapi, dah buktinya orang iso kendalain orang murid. Wah, serno-rno nih. Orang salah IQP jadi, salah niat. Bila IQP atau universitas, sekolahan itu semua punya niat baik. Untuk apa? Minterno bangsa. Tapi wong kawitan salah niate, tidak ada ketunduan kepada Tuhan. Ya jadi bisa, ya kono, urus-urus ini kono, jajal, iso pinter. Kalau gak iso, mesti minterno ke aku kok. Dan itu, akhirnya apa? Tawadu. Lek uang itu, apa hati nersi, keparakan Allah itu tawadu. Wal khusyuk, lan khusyuk. Baiklah ya itu yang ngeresani Allah. Ketinggal. Lakone tenang, santai. Orang kusa-kusu, nerima. Kusu, salat orang kusu sudah bubar. Nikmat. Ibadah nikmat. Maca Quran nikmat. Kusu. Tunduk antengat ini. Jadi sholat itu rasanya kayak omong-omongan. Jadi orang kok. Kusu Allah diperlakukan seperti orang nagih. Jadi sahuri tak bubar loh. Jadi gue selama ini lah. Kau tuh jadi Gusti Allah hayya ala sholat. Ayo ayo dunia orang salat, orang salat. Jadi akhirnya wong budal salat iki kaya wong nyaur utang. Terus. Ngono dadi sahur iki ndang mulih ya kan. Ya nek wong sing pun keparek karo Allah mboten karena Allah itu al jamal punya sifat keindahan, punya sifat ini sempurna, sembarangan sempurna. Akhirnya munajat, tahajud, salat itu mboten terima mung 17 rakaat sedina kurang akeh. Ya perlu jagongan iku terus menerus. Ngoten. Titik-titik eling Allah, ya Allah. Masyaallah. Kula niki kaya ngeten kok jenengan paringi nikmat semanten kathah Gusti, Gusti. Kula mboten rumangsa tau ngadeg kangkung, lha kok niki esuk-esuk ampun mangan sambel terasi, kulite kula kangkung mboten enten klopone mboten napa-napa panjenengan kula mboten nate nandur klopo. Kangkung karo sambel terasi didoleh tok niku mawon. Alhamdulillah. Iki tangan piro iki mau sing iso nekakno kangkung teko kene. Lha kok mesti ngongkon aku dhewe mosok ya do gelem wong-wong iku. tangane kangkung sing sawah mriko mboko sawahe sapa sampe gigi teng dhuwur piring sampean iku lho sing melok urun tangan sira niku lek sing ngongkon duduk Gusti Allah napa saget trimo sampean nyang kangkung sak gendel 200 nisik sampean nyang maneh kok ya gelem lho niku lek sing gelemno duduk Allah napa saget sampean dhewe sing ngurusi kangkung jajal arep pangan kangkung sak piringe nandur dhisik petang wulan. Gue berasa petang bulan, gue ya lah harus gawe piring serodok api, gawe pabrik dhisik. Jadi situ sampai mati orang keturutan. Jadi, berarti itu Allah yang nekak nih. Akhirnya khusus sembarang kemulanya terdungo. Arep makan itu terdungo dhisik. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, iki rezeki saking panjenengan. Mugi-mugi barokah Gusti niki mangke menawi dados panganan sing mlebet teng raga kula, dados medal tenaga, energi sing energine kangge ibadah dan kepadhemenan Gusti. Wa kina ada penarampun ngantos iki mengke kemecap dadi omongan, kemlawe dadi tumandang, jemangkah dadi lakon sing nerak aturan panjenengan ampun ngantos Gusti. Wa kina ada benar. Ya Allah, jane mak hidup itu bener-bener berarti. Ora kok terus rutinitas. Wis pokoke isuk mangan sarapan, bar mangan ning pasar, bar pasar turu, bar turu, tandang neh anu wis mikir iki kulane kok dunya ora duwe wis kesel. Nggih to, nggih. Jane enak kok sakjane ngeten iki ngajine ten iki dijak enak, ora dijak sengsara. Tapi sing akeh wong iku dijak enak ora kuat. Ya termasuk sing ngomong barang iki kadang dijak enak aja emoh ae. Wa ta'zim, wa ta'zim lan ngagungaken di amrihi maring perintahe Allah. Perintah-perintahnya Allah itu menjadi penting, menjadi agung. Sehingga dia punya keberanian untuk berkata tidak ketika ada faktor-faktor lain mendorong dia untuk iya. Apa? Aku sisi. Oh, ora. Wani muni ngoten. Senajan sing merintah niku atasan. Senajan sing merintah juragan. Senajan sing merintah wong sugih duit. Mah wani. Kan jadi kendel. Soalnya dia kawulane Allah, orang kawulane wong itu. Lha Allah itu Maha perkasa, lha itu kawulane Allah kok. Dudu kawulane sapa-sapa kok. Ya Allah itu Maha kuasa, Maha perkasa. Ya engko aku sing dilani Allah ora sapa-sapa. Kendel. Jadi wal khifdi lan jaga ngreksa iku dudu maring pira-pira peraturane Allah. Peraturane Allah, batas-batasnya Allah. Dijaga betul. Ibaratnya ning dunia iki namu sing ngundang Gusti Allah. Ngerti di kamare sapa kalih dilebon. Wong tamu kok kelintisan. Nggih. Ya gelem anu dipersilakan iki jenenge Pak, iki nganune wong tamu kan kudu manut sing dhewe omah. Lho kok milih mboten kula jeding sing niku mawon lho, piye iku? Jeding khusus keluarga iki kudu kaya tamu. Nah, dadi kok mengke terus ngerti batas-batas iki haram juga dilakoni. Iki wajib ditandangi. Dan itu nikmat gitu loh. Orang kok sekedar ngopok sok kok disukung-sukung gak gelem banget. Nikmat ya nggih. Monggo Pak benarak iki oh nggih. Matur nuwun alhamdulillah. Manut dilungguhno ning kursi mburi yo gak curiga. Aku iki akrab jane karo sing digawe kok. Malah dilungguhno ning mburi ngene. Iya to panitiane ora ora lek aku iki kancane juragane. Kuwi gremeng ngoten nggih, meneng mawon malah asik ning kene. Golek juragane pasti wat kene. Malah anak wong terus jagongan sak kayae. Nanti bangane dilono nguar kono awer tamu fit. Malah akhire ora patek direken karo sing dhewe omah wis rumangsa wis dikek fasilitas wis sing dhewe omah nggih. Kursine wis empuk, sembarang kali wis mewah. Sing dhewe omah biasane malah nang nguar lawang nemoni tamu sing cita teko. Sing tamu fit wis dijarno karo sing dhewe omah. Nggih. Nah, ulane nek dideleh pas karo Gusti Allah sampe dideleh ning kursi sing ora patek fit. Jadi tukang sayur, jadi petani. Beneran lah, alhamdulillah. Kesempatan aku bisa jagungan karo Gusti Allah luwes kowe. Dadi bang sing tokone akeh jagungan karo toko. Orang jagungan karo Gusti Allah lho mboten. Ya bae ngitunge santai-santai mawon dan tidak pernah menghadapi kehidupan ini takut, khawatir, resah. Upama diparingi sugih ya ora sombong. Gampang mawon. Anu bah iki, terus ngendi anu langgare wis ngono butuh apa kramek kan oh tuku apa no, tuku, langsung bayar. Tuku apa sih, biasa kan? Ah, santai, betul di melarat belas. Kan ubah, anak kulon ini sakit. Di rumah sakit, kalau nengkau rekeningnya gorengin, entek piro. nek pas dadi wong sugih ngono lho nggih. Mergo ngerti sampai iki aku gak melok dhewe. Mergo aku teko ning kene iki diundang kok dadi pelajen. Jadi iki ana aku asak kerdus, ana jajan kurang-kurang kerdus iki kanggo tamu. Jadi enek tamu lapor, iku dereng bayar kok ora ana. Niku kan negara ana lho kok wis karek tudang tuting garang ndek menunggone to. Wong aku ning kene dadi wong sugih dadi satpame bondo kok. Mboten rumangsa duwe, penak to. Penak. Sing mare susah lak mergo rumangsa duwe. Wong niku lak rumangsa duwe wedi kelangan. Niku mesti ngoten. Lah sing penak bojo barang ora usah dirumangsa niku bojoku. Dadi lu gak wedi ilang. Nek usahlah bojo iki ning gandengan sangga Gusti Allah, ketepaan sepel kuwi ya iki. Jadi kok soal waya-waya karena Gusti Allah ditambahi ya beneran sing wangi akeh lho mboten. Soalnya sih di dua je nafsu diri sendiri wau. Saya tu bu enten niki teng daerah wetan ni kok. Bencana teng Bondowoso. Krono saking yakin jadi wanita solihah bu niki. Krono pun buatan memandang diri sendiri saya hanya ingin saya diridhoi Allah. Yakin karo dawuh Kanjeng Nabi wanita solihah ni wong sing tidak sarat tidak nazar taha. Sangat kalah, kau nyawang, mengwidok kui, kui seneng. Kalau buat perintah, manut, manut. So apa sih? Jadi tugas mengibadah, kau nak lembantu. Itu yang tentu, bujune kiai, kiai. Kiai ini saking kepingin munajat khusus dengar sana Allah. Ini ku sering, dan Pak Yai pas rawuh pengajian, bu, rasa salah cek, ini ya, biar aku. Sesuk niku lha kok maturnya. Ngene lho, Bah. Wong nun sewu kula niku pas sik nedeng-nedenge tahajud. Nembe munajat. Wong kula niku lek munajat niku nikmat. Mbok nggih nun sewu ampun. Nyuwun sing niku neka, niku terus adus barang anu anu. Ya, iki lho aku wis kangen lho lek ngaji sorong dina ora muleh. Ning dalan ngempet ra karo tak teko kene mbok semayane tahajud ngono. Tajud kan sunat, latihan ibuju kan wajib. Tidak inggih, itu tidak wajib. Tapi kan menurut saya, orang ingin dipetong dong. Ya enggak, itu ini satu-satunya dong. Aku melek dewe, aku tahajud, aku keseluruh tahajud, namun kau menteng-mentengnya ke kondalan, aku lah gandang. Ya, itu ngelak ya, latihan ibuju. Ya, ngerti mawon, Bah. Sepatu yang gue tendang, gue tahajud. Lo terus muncilek. Kalau patus ke Malay, buat ni kita buatkan orang bu, aku orang lo. Lo saya setubah ni, lo ikhlas buatkan buatkan apa-apa. Lo namun kepengen keluarga besar makin itu sedaya sakinah. Lo tahajud bunga no anak putu lo dia tertek, jenengan lah dakwah ngaji, kesel mungkin tak sedih mencuti, buatkan usaha lo sedih mencuti. Saya setu, patus ke, disini lama ke tujuan ini. Niki zaman mboten usah Allah ora normal kuwi. Memang mboten normal niki. Ora umum. Soale napa? Umume wong itu mementingkan diri sendiri, tapi dunia ini wis mementingkan Allah. Betul lho, Prof. Mboten kok mementingkan bojo, mboten mementingkan Allah. Nek sing diitung Allah, sing penting kuwi ridane Allah ta. Lho niku yakin, mumpun dak mantep dadi rasa. Bisa ngoten. Sing laden ini sik kurang. Ketoke sing kagung niki sik kelabakan mawon. Mboten. Mergi sering mboten kondur, mboten-mboten teng mriku mulai kathah wilayahe. Ya, terus anu mawon, Ba, kersane mboten kesel teng dalan. Atus malih tinggal malih sik teng mriku. Mboten. Ngantos iga. Bangsa ngoten, terakhir niku sing Pak Yai ini terus izin pisan ini lho, Bu. Wong sampean niku yo nakalan ngono mareke terus adik-adik sampean sampean nuruti tahajud kabeh. Jadi marune niku diunuki kabeh. Pokoke sampean kudu sregep tahajud, telune sok nek dadi anak anake salihin salihat. Mergo sing dungane mandi ku wong putri. Lek wong putri ki salihah, iku putra-putrane putu-putune sok dadi salihin salihat kabeh. Wah, akhire kan yo kepengin to sing garwa kedua ketiga yo. Bangko anaknya dunia pertama soleh, soleh. Lah anakku orang soleh kan yo izin aku. Berarti akhirnya terus pengen soleh kabeh lah. Dan sing kakung ditinggal terus. Ngene iki khusus sitok iki aja bojok tajut lho mboten. Iki karek sejatah kurang siji. Gunso mboten niku nggih, kale kawakane delok niki lho Bu. Kawakane ku pun paham. Suatu ketika pas ajeng niki garwa sing kesekawan. Kale kawakane kan enten surat formulir izin dari istri pertama, kedua dan ketiga. Nalika niku kawak soan ngene bunyi pertama, nyuwun tanda tangan izin amale niku. Bunyi pertama mboten enten. Langsung jujuk bunyi kedua, jujuk bunyi ketiga. Usah pun ajeng akatan, dan itu kolom tanda tangan sing bunyi pertama niku disuwun ke tanda tangan bunyi pertama. Loh. Iya toh kok agak digawarin ya kalian jenengan pasti enggak. Enggak. Mau aku ganti formulirnya. Kudu aku dhisik sing tanda tangan ngijini abahe rabi neh. Aku mau mlebu swarga nomor loro. Aku kudu mlebu swarga nomor siji. Berarti sing tanda tangan izin nikah mana kudu aku. Baru untuk kedua ketiga. Iki yakin Bu ngene iki. Anane wani ngoten iki mergo atine pun yakin tenan nikmat kuwi ora perkara soal gak diwayo mah nikmate karo diridani Allah. Lah ngene iki nuwun sewu sing diomongi wong sing ora tok ngeri kuwi alah iku lak bakal gawene kiai padune pengen wayo. Iki ngoten lah paling niku. Muni-muni iki kula namung cerita kok ngoten. Namung cerita ternyata napa uang itu lah pengen tunduk yang penting Allah tenan. Selain Allah itu sudah enggak jadi hitungan. Persis ketika aku lepas dengan pentingnya itu harta, dunia itu jadi penting, maka selain harta jadi enggak penting. Jadi aku mesti kok. Iya tak? Lah uang itu yang dipentingkan jabatan, maka selain jabatan jadi enggak penting. Lah nek dunia yang diatur niku krana sing dipenting mau itu swarga, dunia itu jadi enggak penting. Termasuk gue diwayo, gue radiwayo, rawos. Yang penting aku bisa munajat karo Allah. Lek aku diamanati dua bujo yang sekedar supaya nurun ke generasi sholihin sholihat. Dan mongko untuk sholihin sholihat, aku kudu nyuwun ning Allah. Maka saya harus dekat kepada Allah, jangan diganggu oleh suami saya. Ini gue hitungannya pun ngotot nih. Dan kalau jenengan hitungannya gak ngono, ya orang mesti lakukan. Mulak nih. Napa wong niku lek pun atine resik tenan niku logika hitungane pun mboten padha mbek wong-wong umum ngene iki. Ndang kok tau serat yen dunya lek kene cek loba dunya. Ngoten. Termasuk niku namanya al-hudhi hududi, menjaga batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haibati lahu. Wala haibati langsung kan wedi tapi seneng niku napa? Sungkan ya. Wedi terhadap Allah. Wedi banget tak sampai orang direken Allah. Wedi pokoknya napa-napa niku anggere hubungane kali Allah waktu jambak niku mantep liyane dadi gak penting. Haibatalah. Wal khaufu lan wedi minhu saking Allah. Lah mungkin sifatnya sik kathah. Napa sing badhe muncul lek wong niku purun nguasani nafsu, maka sifat-sifat yang baik itu akan muncul semua. Napa mawon diterusno diinjing kasih nenek. Dan ini waktu yang betul cukup. Mugi-mugi kalau panjenengan berkantor ditulung, sakit, saya SOS itu gayuh. Akhlak sing hasanah, sifat-sifat sing terpuji, sehingga sakit keparek di waktu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita tutup kali ini sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tabbi imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzu bika minasyarri kullihi ya man biyadihi alkhairu kulluhu ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته